Setiap detik engkau yang datang dalam mimpiku. Setiap siang malam menggangguku. Tak lelap tidurku karena dirimu. Setiap waktu engkau yang selalu menghantuiku. Tak pernah lari dari pikiranku. Tak mau hilang dari ingatanku. Tahukah engkau, saat gelap datang aku masih mencarimu. Engkau di mana? Aku terus begini.